Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasanya, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsiran Quran Surat Ali Imran, yang kali ini mulai ayat ke-104. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada sekelompok orang dari kalangan kalian yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tafsiran dari ayat ini, wal takum minkum ayyuhal mu'minuna jama'atan tad'u ilal khairi wa ta'muru bil ma'ruf wa huwa ma'rifa husnuhu syar'an wa aqlan wa tanha 'anil munkar wa huwa ma'rifa qabhuhu syar'an wa aqlan wa ulaika humul faizuna bi jannatin na'im. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau khususnya kepada orang-orang yang beriman, wal takum minkum, hendaknya ada beberapa orang dari kalangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, tad'u ilal khair, yang senantiasa bersemangat mengajak kepada kebaikan, wa ta'muru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf? Qala wa huwa ma'rifa husnuhu syar'an wa aqlan. Yang disebut perkara ma'ruf itu ialah yang diketahui kebaikannya. Yang diketahui kebaikannya oleh syariat dan juga oleh akal. Artinya akal dan syariat itu tidak bertentangan. Dua-duanya sama menyatakan sesuatu itu baik, maka itulah yang disebut dengan ma'ruf. Kalau sesuatu sudah dinyatakan baik oleh akal, baik oleh syariat, maka sekali lagi itulah yang disebut ma'ruf. Kita orang-orang yang beriman harus bersemangat menyuruh manusia kepada hal-hal yang ma'ruf. wa tanha 'anil munkar, dan mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Apa yang dimaksud dengan perbuatan mungkar? Qala wa huwa ma 'urifa qabhuhu syar'an wa aqlan. Perbuatan yang mungkar itu yang diketahui jeleknya, baik oleh syariat maupun oleh akal. Lagi-lagi, secara akal sesuatu jelek, secara syariat juga jelek. Nggak bertentangan antara akal dan syariat dalam menilai kejelekannya. Maka itulah yang disebut dengan mungkar. Itulah yang disebut dengan mungkar. Beda halnya kalau cuma akal saja. Menurut akal ini mungkar, tapi menurut syariat baik, ma'ruf. Maka yang lebih harus diikuti adalah syariat. Kenapa? Karena akal tidak bisa menjangkau syariat, sedangkan syariat menjangkau segala sesuatu. Karena itu wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizuna bi jannatin na'im. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang punya semangat mengajak kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari hal-hal yang mungkar, maka ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bi jannatin na'im, kemenangan yang dimaksud adalah dapat meraih jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena enggak ada keberuntungan yang paling sempurna kecuali ketika seseorang mendapatkan jannah. Itulah puncak dari keberuntungan. Itulah puncak dari keberuntungan. Sebagaimana kebalikannya, puncak dari kerugian itu adalah ketika masuk neraka. Itu puncak kerugian. Nah. Berikutnya ayat yang ke-105. Wala takunu kalladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka yang seperti itu keadaannya adalah orang-orang yang lahum adzabun adzim, akan mendapatkan adab yang besar. Tafsirannya, wala takunu ayyuhal mu'minun ka ahlil kitab alladziina waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha fatafarraqu syi'an wa ahzaban wa ikhtalafu fi usuli dinihim min ba'di an ittadhaha lahumul haqq wa ulaika mustahiquna li'adzabin 'adzibin muwajja'in. Di ayat yang ke-105 ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau khususnya orang-orang yang beriman. Wala takunu, kata Allah, dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti ahli kitab. Menjadi seperti ahli kitab. Ternyata orang-orang yang disebutkan oleh Allah berpecah belah dan berselisih setelah datang penjelasan kepada mereka itu tidak lain adalah ahlul kitab. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti ahli kitab. Alladzina waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, yang selalu saja terjadi di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian. Enggak pernah akur. Semangatnya itu bukan kepada persatuan dan kesatuan, tapi semangatnya lebih ke permusuhan dan kebencian. Jadi kahayangnya teribut, wae ngapoe. Enggak ada perdamaian. Masalah sedikit selalu diperselisihkan menjadi sesuatu yang besar. Ini otak-otak perselisihan itu ada pada ahlul kitab. Ya. Janganlah kalian menjadi seperti ahli kitab yang selalu saja terjadi di tengah-tengah mereka itu permusuhan dan kebencian. Sehingga apa akibatnya? Fatafarraqu, mereka berpecah belah menjadi sekian golongan syi'an wa ahzaban dan sekian sekte. Wakhtalafu fi usuliddin, dan mereka berselisih dalam pokok-pokok agama. Kalau perselisihan itu terjadi dalam masalah-masalah cabang, masalah-masalah furu ibadah, sih biasa itu. Allah pun tidak melarang untuk kita berselisih di sana. Ya. Karena perselisihan itu sudah terjadi sejak dulu. Di zaman sahabat pun sudah ada perselisihan soal apa? Furu, soal ibadah. Ya. Dan gak masalah. Nah, tidak masalah. Tapi yang dilarang itu berselisih dalam pokok-pokok agama. Dalam perkara-perkara yang prinsip. Soal akidah. Ini gak boleh berselisih. Harus satu, harus sama soal akidah. Kalau dulu dikatakan rukun Islam ada lima, maka sampai sekarang pun harus mengatakan rukun Islam lima. Jangan sampai ditambahin jadi enam, dikurangin jadi empat. Rukun Islam empat. Rukun Islam enam. Atau rukun Islam 10 jengkalangkangna. La ilaha illallah. Gak boleh. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar. Terjadi perselisihan dalam soal akidah ini gak bisa ditolelir. Tidak bisa ditolelir. Ya. Karena soal akidah harus sama. Sekali lagi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman agar jangan mengikuti jejaknya ahli kitab. Mereka gak pernah berdamai, gak pernah ada kata sepakat. Karena selalu saja berselisih dan bermusuhan. Selain itu, terjadi perselisihan pula di tengah-tengah mereka soal prinsip, soal akidah. Mim ba'di anittadhaha lahumul haq. Itu terjadi justru setelah jelas kebenaran di hadapan mereka. Ini lebih celakanya lagi. Ini lebih celaka. Ya. Setelah kebenaran itu ada, masih saja terjadi apa? Perselisihan. Wa ulaika mustahiquna li'adzabin 'adzibin muwajjih. Maka mereka adalah orang-orang yang pantas, mustahiqun, pantas untuk mendapatkan azab yang besar, yang menyakitkan, muwajja. Nah, itulah kesudahan orang-orang yang berpecah belah, berselisih dalam persoalan-persoalan prinsip. Nah, maka orang-orang yang beriman dihimbau oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau kita melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh ahli kitab, maka kita akan mendapatkan hukuman yang serupa pula. Ya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-106. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Pada hari di mana akan ada orang-orang yang wajahnya memutih dan orang-orang yang wajahnya menghitam. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, nanti itu akan ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian kufur setelah kalian beriman? Ternyata menghitamnya wajah-wajah mereka itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kufur setelah beriman. Fadzuqul adzab. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dzuqul adzab, rasakanlah oleh kalian adzab. Bima kuntum takfurun. Sesuai dengan apa yang kalian kufuri. Atau sesuai dengan kekufuran kalian. Tafsirannya, Yaumal qiyamah tabyaddu wujuhu ahli sa'adati alladhina amanu billahi wa rasulihi wa amtathalu amrahu wa taswaddu wujuhu ahli syaqawati mimman kadzdzabu rasulahu wa asau amrahu. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-106 mengabarkan kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, tabyadu wujuhu ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu wajahnya akan memutih, bercahaya. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Wataswaddu wujuhu ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka mendapatkan kebinasaan pada hari kiamat nanti, wajah-wajah mereka itu akan menghitam. Mimmang kadzabu rasulahu, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasulnya. Wa asau amrohu, dan bermaksiat terhadap perintahnya. Akan terpisah nanti antara yang wajahnya bercahaya putih dengan orang-orang yang wajahnya gelap menghitam. Dan ternyata itu sebagai pertanda, sebagai alamat, sebagai ciri. Kalau yang wajahnya bercahaya itu berarti golongan ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan yang menghitam, menjadi gelap wajahnya, itu golongan saqawah, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Nah, nampak jelas perbedaan mereka nanti pada hari kiamat. Fa'amal ladina suwaddat wujuhuhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, amal ladina suwaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya menghitam menjadi gelap, fayuqalu lahum taubikhan, akan dikatakan kepada mereka dalam rangka menjelek-jelekannya, akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian dulu kufur setelah kalian beriman? Fakhtartumul kufra 'alal iman, dengan bahasa lain, mengapa kalian lebih memilih kekufuran daripada keimanan? Jadi kalau bahasa kita itu kan, ya salah siapa? Mengapa kalian dulu lebih memilih kekafiran daripada keimanan? Dan Allah tidak memaksa hamba-hambanya. Allah berikan ikhtiar, hak untuk memilih. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Jadi yang menyebabkan orang-orang menghitam wajahnya, menjadi gelap wajahnya, adalah mereka sendiri. Ya, mereka sendiri. Karena kejelekan apapun yang dilakukan oleh manusia, itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri, bukan Allah. Karena Allah tidak melakukan bentuk kezaliman. Nah, fadzuqul adzab bisababi kufrikum. Lalu akan dikatakan pula kepada mereka, orang-orang yang menghitam wajahnya, dzuqul adzab, rasakanlah oleh kalian adzab bisababi kufrikum, lantaran kekufuran kalian. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis perbuatan, jenis amalan. Kalau amalannya jelek, maka balasannya pun jelek. Kalau amalannya baik, tentu balasannya pun baik. Enggak mungkin orang yang amalannya jelek kemudian mendapatkan balasan yang baik, atau sebaliknya, orang yang amalannya baik kemudian mendapatkan balasan yang jelek. Kalau di akhirat enggak berlaku semua itu. Kalau di dunia mungkin. Kalau di dunia mungkin kita melakukan kebaikan tapi yang kita dapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk. Atau sebaliknya, kita melakukan kejelekan tapi kok dapat pujian gitu. Mendapatkan perlakuan-perlakuan yang Baik, di dunia berlaku seperti itu. Tapi kalau di akhirat, tidak. Yang baik mendapatkan balasan yang baik, yang jelek mendapatkan balasan yang jelek. Nah, ada banyak orang yang melakukan kejelekan tapi justru malah dipuji, dielulukan. Ya. Malah dipuji, malah dielulukan. Bahkan yang bersangkutan malah heran. Padahal yang saya lakukan tadi jelek, malah dipuji. Ini di dunia bisa berlaku seperti itu. Udah banyak manipulasi ada di dunia mah. Banyak kebohongan, banyak tipuan. Kalau di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, gak bisa seorang pun berkelit. Semua akan ditampakkan secara detail. Kalaupun lisan tidak bicara, maka tangan, kaki, semua anggota tubuh akan bicara. Kalau di dunia kan tidak. Segala sesuatu bisa ditutupi dengan apa? Lisan, dengan pembicaraan bisa ditutupi. Ya. Benar, benar. Padahal bohong, erina hate mengaku bohong sebenarnya mah. Cuman di lisan benar. Ya. Iya, iya. Lisan. Padahal di hati tidak, tapi hati enggak bisa bicara. Lisa, apa, tangan, kaki gak bisa bicara. Nanti perhitungan sempurnanya, lengkapnya di akhirat ya. Oleh karena itu ya, orang-orang yang menghitam wajah mereka, menjadi gelap wajah mereka pada hari kiamat, itu karena perbuatan mereka. Dan mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab bima kuntum takfurun. Nah, dengan sebab kekafirannya. Selanjutnya ayat yang ke-107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Kalau tadi berkenaan dengan orang-orang yang wajahnya menghitam menjadi gelap, kali ini tentang orang-orang yang wajahnya bersinar, bercahaya, putih. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka bersinar, putih. Fa fi rahmatillah, maka ada dalam rahmat Allah. Ada di jannahnya Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tafsirannya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum binadratin na'im. Adapun orang-orang yang wajahnya memutih, cerah, binadratin na'im, karena cahaya kenikmatan yang ada padanya. Wa ma busyiru bihi minal khair, dan kebaikan-kebaikan yang sudah dikabarkan kepada mereka. Fahum fi jannatillah wa na'imiha, maka mereka ada di surganya Allah dan dalam kenikmatan-kenikmatannya. Wahum baquna fiha, mereka akan tetap ada di dalamnya. Kekal, la yakhrujuna minha abadan, mereka tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Kalau sudah masuk surga itu, maka akan tetap tinggal di surga. Adapun yang masuk neraka, ada kemungkinan suatu saat Allah Subhanahu wa taala angkat dari neraka. Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ini juga termasuk rahmat Allah. Ya. Kalau yang sudah di surga, enggak ada istilah keluar lagi dari surga. Khalidin fiha. Kekal di dalamnya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-108, tilka ayatullah natsluha alaika bilhaq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayatullah, tanda-tanda kebenaran, kekuasaan Allah. Natsluha alaika bilhaq, kami bacakan kepadamu dengan hak, Wa mallah yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidaklah menghendaki kedzaliman bagi semesta alam, bagi makhluknya. Tafsirannya, hadihi ayatullah wa barahinuhu as-sati'ah. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan hujjah-hujjah Allah as-sati'ah, yang sangat jelas, gamblang, nampak. Natsluha wa naqussuha 'alaika ayyuhar rasul. Kami bacakan dan kami kisahkan kepadamu wahai Rasul, bisidqi wal yaqin, dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Allah kabarkan soal adanya dua golongan yang wajahnya menghitam dan wajahnya bercahaya. Wa mallahu bidzalimin ahadan min khalqihi. Kemudian Allah tegaskan bahwa Allah tidaklah mendzalimi seorang pun dari kalangan makhluknya. Wala bimunqisi syai'an min a'malihim, dan Allah pun tidak mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Li'annahul hakimu al-adlu alladhi la yajur. Karena dia Allah Subhanahu wa taala al-hakimu, yang maha bijaksana, yang adil, yang tidak berbuat jahat. Ayat yang ke-109, Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Tafsiran dari ayat ini, qala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah taala melalui ayat ini mengingatkan bahwa semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Ya. Semuanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Apa yang kita punya pada dasarnya hanyalah titipan saja, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan itu berarti sesuatu yang harus kita rawat dengan baik, sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita tunaikan hak-haknya. Diri kita ini milik Allah. Anak-anak kita titipan dari Allah. Harta benda kita titipan dari Allah. Semua pada dasarnya yang kita miliki dalam kehidupan ini milik Allah. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Diingatkan di sini agar kita tidak lalai, karena seringnya kita merasa bangga, seringnya kita merasa sombong ketika kita memiliki ini dan itu, lupa sebenarnya siapa yang memberi, sebenarnya punya siapa. Agar kita tidak lupa, diingatkan oleh Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya, daratannya, lautannya, ya, pegunungannya, datarannya, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan congkak, jangan sombong, ya. Mulkun lahu wahda khalqan wa tadbiran. Semua ada dalam kuasa Allah saja. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Wa masiru jami'il khalaik ilaihi wahdah. Kemudian Allah tegaskan bahwa akhir dari perjalanan semua makhluk itu ilaihi wahdah, hanya kepadanya saja. Semua berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazi kullan ala qadri istihqaqihi. Maka masing-masingnya akan mendapatkan balasan, ya, yang setimpal, yang sesuai. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ilallahi turja'ul umur, semua perkara itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua perjalanan makhluk apapun itu berakhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fan, akan binasa. Akan hancur menjadi sesuatu yang tidak ada wujudnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang abadi. Akan tetap ada wajah Allah dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang kita banggakan, karena pada dasarnya sekali lagi apapun yang kita miliki itu sifatnya hanya sementara. Titipan itu enggak abadi, ya kan? Ibarat ada seseorang menitipkan barang ke kita. Memang dimiliki oleh kita saat itu, tapi sifatnya apa? Sementara, bukan selama-lamanya. Suatu saat barang tersebut akan diambil oleh pemiliknya. Nah, begitupun kita dengan Allah. Semua hal yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini hanya titipan. Di mana suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Enggak ada barang titipan yang sifatnya abadi. Ya. Nah. Ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum, kalian wahai umat Muhammad, khairu ummatin, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan menyatakan keimanan kepada Allah. Ini karakteristik dari umat Muhammad. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan menyatakan keimanan kepada Allah. Kemudian kata Allah, walau amana ahlul kitab, andai saja ahli kitab itu mau beriman, lakana khairan lahum, tentu itu baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, hanya sebagian dari mereka yang beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, namun mayoritasnya dalam keadaan fasik. Tafsirannya, qala antum ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairul umam wa anfa'un nasi linnas. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal umat Muhammad termasuk kita. Kata Allah, kuntum, artinya adalah antum, kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik umat. Wa anfa'un nas linnas, dan sebaik-baik manusia. Manusia yang paling bermanfaat linnas, bagi manusia yang lainnya. Sudah dicap sebagai umat yang paling baik, dan dicap juga sebagai manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian wahai umat Muhammad ta'muruna bil ma'ruf, selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi kalau merasa menjadi umat Muhammad harus punya kesemangatan menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf tadi pengertiannya sudah lewat. Wa huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan, yaitu sesuatu yang diketahui kebaikannya oleh akal dan juga oleh syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga senantiasa mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Wa huwa ma'urifa qabhuhu syar'an wa aqlan. Yang mungkar juga sudah lewat penjelasannya tadi, yaitu yang diketahui jeleknya baik oleh syariat maupun oleh akal. Wa tusaddiquna billah tasdiqan jaziman yu'ayyiduhul amal. Kalian juga membenarkan Allah tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang pasti, yu'ayyiduhu al-amal, yang kemudian diperkuat oleh amal. Apa yang disebutkan tadi, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, beriman kepada Allah, itu salah satu bukti bahwa umat Muhammad itu umat yang terbaik. Jadi kalau ditanyakan apa bukti ciri dari baiknya umat Muhammad, jawabannya adalah mereka selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan yang mungkar. Kemudian mereka juga orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah tanpa ragu, membenarkan Allah tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang pasti yang kemudian dikuatkan oleh amal. Nah, ini bukti-buktinya. Ya. Jadi kalau belum bisa seperti ini, belum masuk kategori umat Muhammad. Gak mau menyuruh kepada yang ma'ruf, gak mau mengajak orang kepada yang ma'ruf, gak pernah mau melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Imannya masih ragu-ragu. Belum masuk kategori sebagai umat Muhammad. Ya. Pengakuannya sebagai umat Muhammad butuh dipertanyakan. Kalau enggak punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau keimanannya masih mengandung keragu-raguan. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan soal ahli kitab. Kata Allah di ayat tadi, walau amana ahlul kitab, andai saja ahli kitab mau beriman, minal yahudi wan nasara, maksudnya ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasara, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'ahum bihi min indillah, dan beriman kepada apa yang datang kepada mereka dari sisi Allah, kama amantum, sebagaimana kalian beriman wahai umat Muhammad, lakana khairun lahum fid dunya wal akhirah, tentu itu baik bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadi kalau seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasara ini beriman seperti keimanan kalian wahai umat Muhammad, tentu baik bagi mereka. Ya. Nyatanya Bani Israel, salah satu yang membuat mereka diazab adalah karena mereka tidak mau menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mau melarang manusia dari perkara-perkara yang mungkar. Kanu la yatanahauna an mungkarin fa'alu. Mereka terbukti orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kalau seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mau beriman kepada Muhammad dan kepada apa yang datang kepada mereka, yaitu kitab, ya, kitab Allah, Taurat, Injil, sebagaimana kalian beriman kepada Al-Qur'an, tentu itu lebih baik bagi mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Minhumul mu'minuna al-musaddiquna bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amiluna biha wa hum qalil. Kemudian Allah beritahukan bahwa ada memang sebagian dari mereka ahli kitab al-mu'minun, yang beriman, yang membenarkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amiluna biha, yang mengamalkan, mengerjakan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum qalil, namun mereka jumlahnya sedikit. Jadi dari sekian banyak Yahudi, Nasrani, hanya sedikit saja di antaranya yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aktsaruhumul kharijuna an dinillah wa ta'atihi. Sementara kebanyakan mereka, mayoritas mereka fasik, Fasik dalam artian kharijuna an dinillah wa ta'atihi, keluar dari agama Allah dan dari ketaatan terhadapnya. Itulah definisi fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang sifatnya total, sama sekali enggak menampakkan ketaatan. Ada yang sebagian, sebagian. Kalau yang total ya sudah, berarti mereka kafir ya. Kalau sebagian-sebagian, nah itulah yang disebut dengan fasik. Nah, jadi setiap kafir ya pasti fasik, tapi tidak setiap yang disebut fasik masuk kategori kafir. Nah, orang-orang yang beriman, yang mereka meninggalkan sebagian ketaatan-ketaatan kepada Allah, disebut fasik. Nah, tapi masih dalam golongan mukminin, tapi mukminin yang fasik. Kalau orang kafir, ya sudah jelas mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka dengan itu mereka disebut juga dengan fasik. Selanjutnya ayat yang ke-111. Qala la yadurrukum illa adza. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun. La yadurrukum illa adza. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu ahli kitab, Yahudi, Nasrani, tidak akan bisa membahayakan kalian. Illa adza, kecuali hanya sebatas menyakiti telinga-telinga kalian, menyakiti pendengaran kalian, karena mereka suka ngomongin. Jadi sekedar diomongkan saja. Kalau sampai membahayakan kalian, kata Allah, itu tidak, enggak akan. Wa yuqatilukum, dan seandainya mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buat mereka lari meninggalkan kalian. Thumma la yunsurun, lalu mereka tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada dasarnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa menang melawan kaum mukminin. Jadi sehebat apapun, selengkap apapun persenjataan yang mereka miliki, pada dasarnya hukum asalnya mereka tidak akan bisa membahayakan kaum mukminin. Kecuali hanya menyakiti pendengaran-pendengaran kalian saja, kata Allah. Kan suka sakit hati kalau kita dengar, wah, perkembangan teknologi orang-orang kafir, persenjataan ini, dengar sama telinga, nyeri hati, dari kaum muslimin sampai ke mana ya. Hanya itu saja ya, yang membuat kaum mukminin terasa sakit ya. Kalau sampai membahayakan kaum mukminin, gak akan mungkin. Kata Allah, la yadurrukum, mereka gak akan bisa membahayakan kalian. Ini hukum asalnya. Sekalipun mereka hendak memerangi kalian, Allah akan buat mereka lari meninggalkan kalian, wahai orang-orang yang beriman. Mereka enggak akan ditolong. Tafsirannya qala la yadhurrukum. Haula la yadhurrukum haula al-fasiqun min ahli al-kitab illa ma yu'dhi asma'akum min alfadhish syirki wal kufri wa ghairi dzalika. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat ini bahwa mereka orang-orang fasik dari kalangan ahli kitab itu enggak akan membahayakan kalian. Illa ma yu'dhi asma'akum, kecuali sesuatu yang menyakitkan telinga-telinga atau pendengaran-pendengaran kalian. Min alfadhis syirki wal kufri wa ghairi dzalika, dari kata-kata syirik dan kata-kata kufur dan selain itu yang mereka selalu ucapkan. Karena propaganda, mereka selalu melakukan apa? Propaganda ya. Media dikuasai oleh mereka, bagaimana tidak menyakiti pendengaran kita, ya kan? Kadang-kadang kita mendengar di satu daerah kaum muslimin minoritas, kemudian mereka bantai, itu kan menyakitkan. Ada berita kita dengar, ya Allah, ini menyakitkan. Menyakitkan tidak? Jelas menyakitkan. Kaum muslimin di satu daerah dibinasakan, dihancurkan oleh orang-orang kafir. Menyakitkan. Kita dengar berita itu. Hanya sebatas itu saja, kata Allah. Ya. Atau misalnya, mereka mengucapkan kalimat-kalimat syirik, kalimat-kalimat kufur, entah itu lewat nyanyian, entah itu lewat apalah. Sampai ke pendengaran kita, ini juga menyakitkan. Nah. Tapi kalau sampai membahayakan, ya, sampai membahayakan kita, enggak. Wa yuqatilukum yuhzamu. Kemudian Allah juga tegaskan bahwa jika mereka memerangi kalian, yuhzamu, maka mereka akan dikalahkan oleh Allah. Wa yuhrabu, mereka akan dibuat lari, muwallinal adbar, kembali ke belakang. Tsumma la yunsuruna 'alaikum bi ayyi halin. Kemudian la yunsuruna 'alaikum. Mereka tidak akan dimenangkan atas kalian bi ayyi hal, dalam kondisi apapun. Nah, kalau terjadi sesuatu, ya, kaum muslimin gak bisa menang melawan orang-orang kafir, maka itu akibat kaum musliminnya sendiri yang tidak menampakkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Karena hukum asalnya kaum muslimin itu gak pernah akan kalah oleh orang-orang kafir. Dalam sejarah peperangan Nabi pun begitu. Kecuali pada saat perang apa? Pada saat perang Uhud. Ya. Nabi terluka, ya kan? Beberapa sahabat terbunuh. Itu kenapa? Karena ada kemaksiatan yang dilakukan. Tidak mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Karena itu akhirnya kalah. Peperangan-peperangan lain selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, sekalipun dalam segi jumlah tak seimbang. Dari segi apa, kecanggihan atau apa, persenjataan jelas jauh berbeda, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Jadi hukum asalnya orang Islam enggak akan pernah mungkin bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kalaupun terjadi ada satu tempat misalnya di situ orang-orang Islam dipukul mundur oleh orang-orang kafir, itu karena ada kesalahan yang dibuat oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Ada kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Nah. Kita menang melawan orang-orang kafir itu karena kekafiran mereka. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan, karena pelanggaran yang mereka lakukan. Kita menang melawan orang kafir itu karena itu, bukan karena persenjataan. Sepanjang sejarah, dari sejak dulu, soal persenjataan dimiliki oleh siapa? Orang-orang kafir, itu sejak dulu loh. Dari segi jumlah juga sama. Sampai sekarang pun demikian. Ya. Jadi kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir itu karena kekafiran mereka, karena pelanggaran mereka, karena kemaksiatan mereka, karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kalau sampai kita orang-orang Islam melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, melakukan pelanggaran kepada Allah, maka itu bisa menjadi sebab kita akan kalah. Ya. Karena kuncinya ada di situ, bukan di kuantitas, bukan di jumlah, bukan juga di persenjataan. Nah, makanya orang-orang Islam itu persiapannya bukan hanya sekedar lahir, tapi juga persiapan dalam hal apa? Batin. Ya. Bahkan persiapan batin itu jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan persiapan lahir. Nah, kalau batinnya sudah kuat, maka lahirnya akan mengikuti. Karena yang lahir itu biasanya tergerak oleh apa-apa yang ada dalam batin. Beda kalau cuma mengandalkan lahiriah saja, sementara batinnya tidak. Pegang senjata berhadapan dengan musuh nggak deg-deg. Kenapa? Da batinnya nggak menerima, batinnya belum siap. Cuma lahirnya saja yang senjatanya berat, jadi nggak deg-deg. Ya, nah, ini makanya yang dibutuhkan itu kekuatan apa? Batin, bukan hanya sekedar kekuatan lahir. Jadi persiapan yang harus atau yang dibutuhkan itu adalah persiapan batin lebih utama. baru kemudian persiapan secara lahir, fisik, ya. Nah, kalau fisiknya kuat tapi batinnya tidak kuat, keropos, nggak bisa diharapkan untuk melawan orang-orang kafir, ya. Melawan ahlul bidah nggak mungkin bisa. Nah, tapi kalau batinnya kuat, kemudian juga ada dibantu oleh fisik yang baik, nah, ini jelas, ya. Harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemenangan. Nah, ayat yang ke-112, Duribat 'alaihimudh dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat 'alaihimul maskana dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Duribat 'alaihimudh dhillah, mereka orang-orang kafir Yahudi akan diliputi oleh kehinaan. Aynama thuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minannas, kecuali dengan berpegang kepada tali Allah, Quran dan Sunnah, dan tali manusia, maksudnya perjanjian. Wabau bighadabi minallah, mereka akan mendapatkan murka Allah. Waduribat alaihimul maskana, mereka juga akan diliputi dengan kerendahan. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian itu dikarenakan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka memerangi para nabi tanpa hak. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, itulah semuanya disebabkan karena durhaka yang mereka perbuat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batasan. Tafsiran dari ayat ini, ja'alallahu al-hawana wadhulla amran laziman la yufariqul yahud. Allah mengabarkan kepada kita di ayat ini bahwa Allah akan menjadikan kehinaan dan kerendahan amran laziman, sesuatu yang pasti ada. La yufariqul yahud, enggak akan terpisah dari orang-orang Yahudi. Artinya orang-orang Yahudi itu akan selalu ada dalam kehinaan dan kerendahan. Fahum adilla muhtaqiruna aynama wujidu, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang adilla, orang-orang yang rendahan, muhtaqirun, terhina, aynama wujidu, dimanapun didapati mereka. Illa bi ahdi minallah wa ahdi minan nas, kecuali kalau mereka berpegang kepada tali Allah, Quran dan Sunnah, kecuali kalau mereka mau beriman. Wa ahdi minan nas, dan berpegang teguh pada janji yang dilakukan dengan manusia. Karena mereka orang-orang Yahudi itu karakternya selalu ingkar janji, ya. Kecuali kalau mereka berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada tali manusia, ya'manu nabihi ala anfusihim wa amwalihim, yang dapat melindungi jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Wadhalika huwa aqdu dhimmah lahum wa ilzamuhum ahkamal Islam. Dan itu maknanya adalah aqdu dhimmah, perjanjian yang ditetapkan bagi mereka. Wa ilzamuhum ahkamal Islam, dan komitmen mereka untuk mengikuti hukum-hukum Islam. Nah, kalau mereka komitmen berpegang teguh pada janjinya, kemudian komitmen mau mengikuti hukum-hukum Islam, niscaya mereka tidak akan diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Tapi karena mereka tidak mau seperti itu, selalu ingkar janji, tidak tunduk patuh kepada hukum-hukum Islam, akhirnya Allah jadikan kehinaan dan kerendahan selalu menyertai mereka. Waraja'u bighadabi minallah mustahiqina laha, bahkan mereka selalu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Mustahiqina laha, mereka benar-benar orang yang pantas untuk mendapatkannya, mendapatkan kemurkaan Allah. wa dhuribat 'alaihim dhillah wal maskanah. Oleh karenanya Allah menegaskan kembali di ayat tadi bahwa mereka pun akan diliputi oleh kerendahan, hina, rendah. Fala tara al-yahudiyya illa wa 'alaihi al-khauf war-ru'bu min ahli al-iman. Oleh karena itu, kamu tidak akan melihat ada seorang Yahudi kecuali dalam keadaan takut, ya. Kecuali dalam keadaan takut dan gentar dari ahlul iman. Dzalikal ladzi ja'alahullahu 'alaihim bisababi kufrihim billah. Dan itu semua, ya, itu semua Allah tetapkan pada mereka oleh sebab kekufuran yang ada dalam diri mereka. Jadi welehan gitu. Karena tidak ada apa? Imanan, takut, kehidupannya tidak tentram, tidak nyaman, selalu diliputi oleh rasa takut, ya, gentar, enggak tenang. Nah ini orang-orang Yahudi, jangan kira orang-orang kafir itu nyaman hidupnya. Enggak. Mereka selalu diliputi oleh kecemasan. Jangan dikira mereka orang-orang kafir yang bergelimang harta benda itu merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Justru mereka pada hakikatnya dalam keadaan terhina. Kenapa? Karena jadi budak dunia, jadi budak harta bendanya. Nah, semua itu sebagai azab, hukuman dari Allah. Lantaran apa? Lantaran kekufurannya. Ya. Wa tajawujihim hududahu, dan karena mereka melampaui batasan Allah. Wa qatlihimul anbiya zulman wa i'tida'an, selain itu juga disebabkan oleh karena mereka memerangi para nabi secara zalim dan penuh permusuhan. Wa ma jarra'ahum 'ala hadza illa irtikabuhum lil ma'asi wa tajawuzuhum hududallah. Enggak ada yang membuat mereka berani melakukan hal itu, kufur, melampaui batasan, memerangi para nabi, enggak ada yang membuat mereka berani melakukan hal itu kecuali irtikabuhum lil ma'asi, kecuali ketika mereka melakukan kemaksiatan. Orang kalau sudah melakukan kemaksiatan, apapun bisa dikerjakannya, apapun bisa dilakukannya. Orang kalau sudah ada dalam kubangan maksiat, jadi gelap mata, gelap hati. Ya, maksiat apapun bisa dilakukannya. Nah, jadi yang membuat mereka berani melampaui batasan, memerangi para anbiya, itu karena mereka melakukan kemaksiatan. Sok ayeuna seperti orang yang minum khamer. Nah, wali pegawe, apa aja dilakukan, ya kan? Ya seperti itu. Apapun dilakukan, jadi berani. Karena apa? Karena melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Minum hal yang haram. Coba jangan suruh minum khamer, dah penakut. Ya, penakut. Jauhkan dari khamr, jauhkan dari kemaksiatan. Penakut. Ketika melakukan kemaksiatan, jadi seolah-olah apa? Berani, berani melanggar kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, ini juga yang membuat ahli kitab berani melanggar batasan-batasan Allah, berani memerangi siapa? Para anbiya. Nah, karena melakukan kemaksiatan, wa tajawuzuhum hududallah, dan karena mereka melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.